Mitra Bisnis, ini sesi terakhir kita ngobrol bareng dalam Coffee Break bersama Biang Penasaran Coffee Kurnia. Jadi bagaimana, Anda sudah punya harapan atau tidak ini ya? Segera untuk SMS di 9122 kita masih buka sekarang. Mbak Coffee, kita lanjutin lagi ya mengenai harapan ini. Ini ada SMS yang luar biasa juga dari Lucy di Cibubur. Tema hari ini bagus, di saat dunia dilingkupi budaya kematian, upaya untuk menyebarkan harapan akan mengubah bangsa kita. Amin. Exactly, exactly, tepat pas, itu tujuan kita. Jadi mulai minggu depan, selama hingga tutup akhir tahun gitu loh, kita akan ada hadiah baru gitu. Jadi Coffee Break minggu depan itu di samping mendapat buku, pemenangnya dapat kaos, dan kaosnya juga akan baru gitu loh. Bukan lagi kaos yang lama, tapi kaosnya akan khusus, dan kaos dan pin yeah. Jadi akan diberikan kaos 10 harapan 2010. Hore, baru. Tunggu jadi, aja. Nanti akan ada ininya, akan ada hadiahnya yang berbeda khusus untuk acara tutup tahun ini. Iya, betul. Dan kayaknya yang dapat buku hari ini agak-agak menyesal. Bagaimana Pak Agus, mau ditunda? Kalau minggu depan plus baru nih, teset baru ya. Oke, Bang Kavi, kita lanjutkan lagi. Ini ada juga dari Endrik di Bogor. Kapan kita bisa mengira-ngira kalau yang kita harap tersebut tidak bakalan jadi kenyataan? Karena ngarepin yang tak mungkin kan buang-buang energi di luar konteks kesehatan loh ini, Bang. Iya, jadi itu kan uniknya ya. Uniknya kita mau Anda semua merenung untuk memikirkan apa harapan yang benar-benar yang memungkinkan gitu loh, bukan sesuatu yang ini. Jadi misalnya kalau Anda masuk ke berharap.com, itu ada satu harapan dari seorang wanita, seorang ibu gitu loh, yang mengatakan beberapa tahun yang lalu dia tuh waktu nyebrang ke Bakoheni, ke Merak, dari Merak ke Bakoheni, dia tuh kebetulan orang Sumatera Selatan gitu loh. Jadi tiap lebaran dia tuh selalu nyebrang dari Merak ke Bakoheni gitu. Nah itu, percaya atau enggak, dia itu dicuri tasnya, uangnya, dan handphonenya. Oh my god. Yang menarik adalah waktu dia menangis di pinggir jalan, tiba-tiba keluar seorang bapak-bapak dari mobil Kijang, dan bapaknya serem banget gitu loh, kayak jawara, pakai akar bahar apa segala macam. Nah si ibu ini mengira bahwa dia akan mengalami peristiwa yang lebih ini lagi, karena orang ini akan berbuat jahat kepadanya. Ternyata orang itu tidak gitu, dari kopiahnya, karena kan dia kan kayak jawara, jadi dari pecinya itu dikeluarkan uang. Jadi ada duit 500 ribu. Dia bilang, ini udah pakai uang 500 ribu ini untuk pergi pulang gitu loh, mudik. Dan dia mudik kan. Setelah itu, peristiwa-peristiwa itu setiap kali dia mau mudik, dia tuh menyisakan uang 500 ribu. Karena dia mau, niatnya dia mau balikin ke bapak itu. Ke bapak itu ya. Iya, tapi udah 7 tahun belum pernah ketemu. Luar biasa. Semoga harapannya terwujud nanti setelah tahun ke-8, mungkin tahun depan pulang ketemu lagi ya. Harusnya waktu ditolong tuh langsung dicatat, oh hilang semuanya ya. Tasnya hilang, gimana mau catat? Udah kagak ini lagi, udah kagak sempat lagi kan gitu. Udah panik, udah ini gitu. Kenapa ya ketika orang dalam keadaan kalut pasti sudah tidak bisa memikirkan apapun, apalagi berharap. Makanya itu ditolong ya. Dalam hatinya mungkin ada sedikit harapan untuk saking susahnya ada yang nolong, nggak, ternyata ada yang nolong gitu. Iya, dan itu harapannya interesting. Jadi misalnya ada satu harapan lagi, seorang guru yang gajinya, Anda tahu dong guru dong gajinya pas-pasan. Karena saking pas-pasannya itu, istrinya meninggalkan dia. Wah. Istrinya meninggalkan dia, membawa anak satu-satunya, kemudian menikah di Kalimantan dengan seorang saudagar kayu gitu loh. Iya. Jadi udah ini dan dia tidak bisa berbuat apa-apa karena memang gajinya pas-pasan gitu loh. Tapi tahun lalu dia mendengar bahwa istrinya meninggal karena kanker rahim. Gosh. Iya, terus udah gitu, tapi dia juga mendengar bahwa anaknya tahun depan menikah gitu loh. Nah harapan dia adalah semoga tahun depan dia bisa menjadi wali untuk menikahkan anaknya. Luar biasa, harapannya sangat-sangat menyentuh hati sekali ya Bang ya. Iya. Aduh, Mitra Bisnis, aku jadi kehabisan nafas ngomongin harapan tapi, ini. Tapi ini adalah, menurut saya, harapan-harapan yang sangat interesting sekali. gitu loh, harapan-harapan yang very interesting sekali, dan ternyata banyak sekali gitu loh. Jadi kalau ini menjadi kumpulan 1 juta, dan rencananya kalau memang bisa, kita juga sekarang sedang merekrut orang-orang terkenal, artis, kemudian selebriti dan tokoh masyarakat untuk juga mau menyumbangkan harapannya apa gitu. Okay. Dan kalau memang terkumpul dalam jumlah yang sangat banyak sekali gitu loh, kita akan pilih dan mudah-mudahan akan menjadi satu buku gitu loh, yang buku itu akan kita cetak, kita siapkan, kita publish, dan kemudian akan kita bagikan secara gratis kemungkinan bulan Januari atau bulan Februari. Sebenarnya sih nggak usah jauh-jauh bang, nyari selebriti, artis, tokoh. Depannya udah ada nih. Cuman gue bingung mau ngomongin sih. Ini loh, akuberharap.com. Aku berharap jadi artis bang. Pertama-tama, syarat pertama-tama kagak boleh alergi mase. Aduh, berat nih. Oke, bener-bener sih gak terasa ngobrolin The Power of Hope ini memang, apa ya, aduh, maknanya banyak sekali gitu. Bahkan mungkin Anda sekarang sudah mulai penasaran, cobalah klik lah ya di www.berharap.com. Anda bisa ikutan di situ, kemudian kirimkan harapan Anda melalui email di aku@berharap.com. Selain mendapatkan hadiah-hadiahnya, mungkin itu nomor sekian lah. Yang penting harapan Anda bisa menginspirasi seluruh bangsa ini itu sangat luar biasa loh ya. Oke Bang Afi, mungkin sebelum aku umumkan beberapa nama yang bakal ketiban harapan untuk sore ini, apa kira-kira summary-nya yang bisa diberikan dari The Power of Hope ini? Hope is beautiful and the most powerful drug. Di obat yang paling manjur dan paling mujarab dalam situasi apapun juga, itu adalah harapan. Oke, okay. Understood. Ketawa lagi dia ya. Oke, okay, jangan lupakan itu mitra bisnis, apa yang baru disampaikan Bang Kavi ya. Kalau gitu selamat untuk Lucy di 0216888 pas-pas-pas, Agus di 0888949 pas-pas-pas, dan Hendrik Bogor 0857175 pas-pas-pas. Sekali lagi Bang, Hope is beautiful. Dan obat yang paling manjur dan mujarab adalah harapan. Harapan. Oke, okay. Kita tutup sampai di sini The Power of Hope dalam Coffee Break bersama Donna Oriza dan Biang Penasaran. Coffee Kurnia. Itulah tadi Coffee Break bersama si Biang Penasaran, Coffee Kurnia. Sampai jumpa Coffee Break.